إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi kitab sebelumnya. Apakah safar ke suatu daerah yang mayoritas musyrikin masih berada pada negeri muslim? Jadi persyaratkan sebagaimana safar ke negeri kafir. Ya, jika keadaan di tempat tersebut sebagaimana ini keadaan di negeri yang jelas-jelasan negara kufar, ya, baik itu dari sisi fitnah-fitnah yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada pada negeri kufar, baik fitnah syahwat maupun syubhat, maka tentunya dipersyaratkan sebagaimana yang dipersyaratkan seorang mendatangi negeri kafir, karena dari sisi illah, ya, sisi alasan atau faktor yang menjadi sebabnya sama, ya, seperti dari sisi fitnah syubhat, mereka orang-orang musyrikin dengan berbagai kesyirikan mereka, ya, ini akan menjadi sebab seorang muslim akan bergeser keadaan keimanannya. Demikian pula syahwat, sebagaimana diketahui, tempat-tempat yang umumnya berada di negeri yang atau di tempat yang mayoritas adalah orang-orang kufar, maka sangat sulit bagi seorang untuk bisa menjaga keimanannya dari sisi syubhat yang tersebar ataupun dari sisi syahwat yang banyak dipertontonkan di negeri-negeri tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, kaifa halu ikhwanina salafiyyin alladzina sakanu wa makathu fi biladil kufar misal Amerika wa inkaltaru wa ghairi dhalik, hal ulama'una wa nasahuhum bil khuruji min biladihim biladil kufar. Perlu diketahui bahwa ada beberapa di antara negeri-negeri kafir sebagaimana yang kami dengar dari fatwa Syekh Ubaid al-Jabiri, di mana sebagian di antara pemerintah negeri kufar tersebut memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin untuk membentuk komunitas tersendiri sehingga mereka bisa menjalankan syariat sesuai dengan apa yang mereka mampu. Sehingga tentunya pada kondisi yang semisal ini adanya sebuah kelonggaran bagi mereka kaum muslimin untuk menjaga agama mereka, ya, kondisi yang patut disyukuri, ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah mudahkan tersebut. demikian juga kesempatan untuk berdakwah ya kepada orang-orang kufar, termasuk diantara sebab tertariknya ya orang-orang kufar kepada Islam adalah dengan mereka melihat dari sisi-sisi kebaikan akhlak kaum muslimin. Dan banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Hizbiyun untuk merusak suasana tersebut. Ya, termasuk diantaranya tindakan teror yang dilakukan oleh sebagian mereka, yang ini menyebabkan ini berubahnya sikap dari sebagian pemerintah kufar tersebut. Oleh karena itu, ya mereka yang bisa untuk menjalankan agamanya dengan leluasa, meskipun tidak sebagaimana di negeri Islam, ya mampu untuk bahkan bisa berdakwah kepada selain mereka. Ya, para ulama itu tidak yakni tidak mengharuskan ataupun mewajibkan untuk mereka keluar dari negeri tersebut. Bahkan banyak di antara masyayikh yang diutus oleh yakni sebagian ulama untuk berdakwah ke negeri-negeri tersebut. Ini secara khusus tentunya kepada ikhwah yang ada di negeri-negeri tadi. Allahu ta'ala a'lam. Baik, sebetulnya waktu kita dari ba'da subuh sampai ke jam 6.15 itu panjang sekali sebenarnya. Ternyata tidak jauh berbeda ikhwah. Jadi semangat yang tidak jauh berbeda juga. Tadi ajukan jam 6. Dimajukan atau dimundurkan? Abu Hari. Karena jam 6.14 masih terlambat, jadi diajukan jam 6. Biar nanti datang selesai. Tapi kita masuk di halaman 19. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba hudan wa shifaa'a لما في الصدور وأودع فيه من أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور. Beliau mengawali risalah ini dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui, para ulama menjelaskan tujuan dari para penulis mengawali tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahil aziz, dalam rangka untuk mencontoh kitabullah yang mulia. Ya, sebagaimana kita ketahui, Al-Qur'anul Karim diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, terlepas dari khilaf apakah bismillah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak termasuk di dalamnya. Kemudian wabi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal sunanil mursalin. Dan dalam rangka untuk mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnah para rasul sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat-surat dakwah beliau dengan mengawali dengan basmalah ini. Yang di antaranya hadis yang masyhur tentang surat dakwah kepada Heraklius atau Herakl, pembesar negeri Romawi. Kemudian adapun sunnah ya, para rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam dalam surat beliau kepada ratu negeri Saba. Terkait dengan siapa nama ratu negeri Saba, masyhur di telinga kita namanya Bilqis atau Balqis, tetapi ya, tidak datang di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang ta'yin nama ratu negeri Saba ini ya, sehingga ya, kita menyebut secara umum ratu negeri Saba atau dengan bahasa Arab Malikatus Saba. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan ratu negeri Saba tersebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kitab ini, yakni surat dakwah ini dari Sulaiman, dan di dalamnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tujuan berikutnya dari mengawali dengan basmalah adalah dalam rangka ya, isti'anah wa tabarruk, yang mohon pertolongan ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharap ya, keberkahan dengan mengawali ya, risalah ini dengan menyebut namanya ya, sebagaimana kita ketahui nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya, penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, sebagai contoh misalnya terkait dengan penyembelihan ya, hewan apa saja yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala haram ya, bagi seorang muslim untuk mengkonsumsinya ya. Kemudian beliau menyatakan alhamdulillah alladzi nazzala alkitaba hudaw wa shifaa lima fi sudur. Segala puji bagi Allah ya, puji kesempurnaan bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, hudan ya, sebagai petunjuk. Baik sifatnya petunjuk secara umum bagi seluruh manusia dan masuk di dalamnya jin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan hudan linnas, wa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia yang mukmin maupun yang kafirnya. Ya, dan ya, siapa yang akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kemudian diikuti apa yang dibimbingkannya? Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan yang demikian ya, bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Merekalah yang akan mengambil manfaat dari diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di awal dari surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, bahwa itu adalah Al-Kitab yang tidak ada padanya keraguan, dan Al-Kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada ayat yang sebelumnya Allah menyatakan sebagai petunjuk bagi manusia ya, yakni tersampaikan kepada mereka hidayatul bayan wal irsyad ya, yang akan menjadi hujjah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, dan yang akan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini hanyalah orang-orang yang bertakwa, yang keberadaan Al-Quran ini sebagai hujjatun lahum, ya, hujjah yang akan membela mereka dikarenakan mereka mengikuti bimbingan dan arahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kitabnya tersebut. Kemudian wasyifaan lima fis sudur, dan sebagai syifa penyembuh, ya, dari apa yang ada di dalam dada-dada manusia, yakni apa yang ada di hati, ya, sebagaimana kita ketahui keadaan hati, ya, ada di sana hati yang mati, ada hati yang sakit, dan ada hati yang sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, Al-Qur'anul Karim sebagai penghidup hati yang mati dan penyembuh bagi hati yang sakit, dan sebagai penerang, ya, dan semakin yakni bercahaya hati-hati yang sehat. Sebagaimana kita ketahui di antara penyakit-penyakit yang menimpa hati, ya, adalah al-jahl, yakni kebodohan. Maka dengan seorang mengikuti apa yang dibimbingkan dalam Al-Quranul Karim, penyakit yang berbahaya ini, yakni penyakit kebodohan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tersembuhkan, ya. Dan penyakit yang satu ini, ya, penyakit yang jarang, ya, orang bisa merasakannya, berbeda dengan penyakit-penyakit yang, ya, cenderung manusia merasakan akan berupaya untuk mengambil penyembuhnya, mengambil obatnya. Ya, demikian keadaan manusia. Jadi ketika sebuah penyakit, ya, dirasakan oleh dirinya, maka dia akan bersegera untuk mencari obatnya. Ya, beda halnya dengan penyakit yang satu ini. Ya, penyakit jahil itu tidak dirasakan sakitnya ketika di dunia ini. Oleh karena itu, ya, digambarkan tentang keadaan, ya, penyakit ini sebagaimana kalam yang dinukil dari, yakni, Ali ibn Abi Talib, ya, kafa bil ilmi syarafun ayyad da'iyah ma laysa fihi man laysa fihi wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra man huwa fihi. Cukuplah ilmu sebagai sebuah kemuliaan ketika di sana muncul orang-orang yang mengklaim, ya, bahwa dia pemiliknya. Ini sebagai gambaran mulianya ilmu. Dan cukup kebodohan itu sebagai sebuah celaan ketika, ya, di sana banyak orang yang berlepas diri darinya padahal kebodohan itu ada pada dirinya. Oleh karena itu, ya, cenderungnya, ya, keumuman kita itu kan sangat tersinggung kalau dikatakan, oh, bodoh kalau katanya. Ya, padahal iya seperti itu. Ya. Sebaliknya, ya, kalau dipuji dengan ilmu, ya, meskipun dia tidak memilikinya, itu akan sangat-sangat merasa terangkat. Ya. Oh, fulan itu masya Allah ilmunya, ya, kata pengagumnya, ya, sampai dijuluki sebagai al-hafid, ya. Ini sebagai contoh. Kemudian termasuk di antara penyakit yang ada dan menimpa hati, ya, penyakit al-kibr, al-ujub, dan yang semisalnya, yang akan menggerogoti hati dan akan bisa menjadi sebab matinya hati. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Karim sebagai obat bagi segala bentuk penyakit yang menimpa hati manusia. Ya, bahkan secara umum Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai syifa, ya, sebagai obat. Ya, sebagaimana pada firman-Nya, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan, ya, Al-Qur'an, minal Qur'an, min di sini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, laisa litab'i, bukan menunjukkan sebagian, ya, tetapi jins, lil jins, untuk menunjukkan bahwa, ya, Al-Quran, ya, secara keseluruhannya itu sebagai obat, ya, bagi manusia, sebagai obat bagi manusia di sini tidak dikhususkan hanya terkait dengan perkara penyakit yang menimpa hati, bahkan penyakit yang menimpa fisik sekalipun. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menceritakan pada salah satu safar beliau, yakni dalam perjalanan haji beliau, ya, beliau tertimpa beberapa penyakit, maka beliau berupaya untuk meruqyah dirinya dengan surat Al-Fatihah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan pada beliau rahimahullah. Baik, dan perlu untuk kita pahami juga bahwa, ya, manfaat dari ruqyah itu bergantung kepada keyakinan, ya, kekuatan keyakinan orang yang meruqyah, demikian juga yang diruqyahnya. Nah, karena terkadang, ya, di antara kita meruqyah sampai meniren, ya, istilahnya seperti itu. Ya. Tapi kok enggak ada pengaruhnya? Berarti di sini perlu untuk kita muhasabah, ya. Bahwa ternyata dari sisi keyakinan kita akan, yakni bagaimana fungsi Al-Qur'anul Karim, ya, sebagai syifa, ya, barangkali lemah keyakinannya, demikian juga, ya, orang yang diruqyahnya. Kemudian ada beliau selanjutnya, wa auda'a fihi min asnafil ma'arifi wa anwa'il ulum ma tastaqimu bihi al-umur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan di dalamnya, yakni mengaruniakan di dalam Al-Qur'anul Karim dari asnafil ma'arif, yakni beragam pengetahuan-pengetahuan, dan anwa'il ulum, bermacam-macam dari ilmu-ilmu, ma tastaqimu bihil umur, dari apa saja yang dengannya urusan-urusan manusia menjadi tegak. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, terdapat di dalamnya segala perkara dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Secara khusus tentunya, ya, terkait dengan apa yang akan, ya, menyampaikan seorang hamba kepada kebahagiaan yang abadi, ya, sebelum dan tentunya sebelumnya kebahagiaan di negeri dunia ini, negeri yang fana ini. Kemudian yassarahu lil mutadzakkirin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Al-Qur'anul Karim bagi mutadzakkirin, orang-orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan, ya, untuk mengingat dan mengambil peringatan darinya. Wa bayyanahu lil mutadabbirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan Al-Qur'anul Karim bagi siapa saja ya orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya Al-Qur'anul Karim untuk dihafal dan dipahami oleh umat manusia. Ya, ini kemudahan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafal, dipahami, maka akankah di sana ada orang yang mau mengambil pelajaran. Oleh karenanya, jika pada umat terdahulu ya seseorang yang menghafal kitab yang ada pada mereka itu dikatakan sebagai orang yang luar biasa. Ya, sebagaimana yang disebutkan tentang kisah Uzair yang dia datang kepada manusia kemudian yakni membacakan Taurat dari hafalannya dan orang terkagum-kagum sampai kemudian dinisbatkan waliyadu billah ya kepadanya bahwa Uzair ibnullah. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang hebat di umat terdahulu kalau ada orang yang hafal kitabnya. Sementara ya di umat ini para penghafal Al-Qur'an ya itu demikian banyak. Baik, ini dari sisi kemudahan untuk menghafalnya, demikian juga kemudahan untuk memahaminya. Kemudian wa kasyafahu lil mutafakkirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyingkap ya rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang mau memikirkan kandungannya. Di sini juga menunjukkan sekali lagi bahwa tujuan diturunkannya Al-Qur'anul Karim agar kita betul-betul mempelajari ya memahaminya ya memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya wahyukan di dalam kitabnya tersebut untuk kita mengambil pelajaran darinya. Kemudian wa aslaha bihi adh-dhahira wal batina wad-dunya wad-din. Dan Allah Subhanahu wa taala aslaha bihi, memperbaiki ya keadaan manusia dengan Al-Qur'an tersebut, baik terkait dengan zahirnya apa yang tampak ya maupun batinnya, baik dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan din agama mereka. Ya, ini sebagai bantahan terhadap kaum ilmaniyin, ya kaum sekuler yang mereka menganggap bahwa urusan agama itu ya hanya ya terkungkung di tempat ibadah, tidak ada keterkaitan antara agama dengan kehidupan duniawiyah. Dan ini sesuatu yang banyak ya disebarkan di masa kita, terlebih di masa kita berbagai ya kesesatan diupayakan untuk ya disebar ya dengan berbagai fasilitas yang mereka mampu. Dan di sini juga sebagai ya pemompa semangat bagi kita ya agar kita ya bersemangat di dalam menyebarkan agama yang hak ini. Jika mereka ya musuh-musuh agama ini berusaha siang dan malam, bahkan mungkin mereka tidak tidur ya dalam rentang waktu yang demikian panjang bermalam-malam untuk menyusun makar terhadap agama ini, kenapa kita begitu santai dan merasakan yakni tidak ada sesuatu dorongan untuk kita yakni melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam menyebarkan agama yang hak ini. Kemudian waja'alahu min fadlihi wa karamihi hawiyan li'ulumil awwalina wal akhirina wa muhaiminan 'alal kutubi wal maqalati wa ayatan lil mustabsirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Qur'anul Karim dari keutamaan dan karam, yakni kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an hawiyan, yakni mencakupi ilmu-ilmu generasi umat manusia terdahulu hingga ya generasi terakhirnya. Di seluruh ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada manusia dari generasi pertamanya, ya, dari sejak Nabiullah Adam dan anak keturunannya hingga yaumul qiyamah, ini terangkum di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa muhaiminan alal kutub wal maqalat, dan menjadi muhaiminan, penjaga, pengawas, ya, atas kitab-kitab yang terdahulu, ya, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi terdahulu, ya, dan maqalat, berbagai ucapan ataupun pendapat manusia, maka Al-Qur'an yang menghukuminya, ya, apakah itu ucapan yang benar ataukah batil. Demikian ya kedudukan Al-Qur'an. Wa ayatan lil mustabsirin, dan sebagai ayat, ya, sebagai tanda, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi al-mustabsirin, orang-orang yang berupaya untuk yakni memiliki basirah, memiliki ilmu. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa sultanihi, dan aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaan dan kekuasaannya. Wala mathila lahu fi nu'utihi wa awsafihi wa karamihi wa ihsanihi, yang tidak ada semisal dengannya dalam hal sifat-sifatnya, dalam hal karamnya, kedermawannya, serta kebaikannya kepada hamba-hambanya. Ini terkait dengan tauhid. Kalau sebelumnya, ya, la syarika lahu fi mulki wa sultani, terkait dengan tauhid rubiyah. Kemudian la mathila lahu fi nu'utihi wa usafi wa karami wa ihsani, ini terkait dengan tauhid al-asma wa sifat. Wala nadida lahu fi uluhiyatihi wa samadiyatihi wa azamati kibriyaihi wa sya'nihi, dan tidak ada yang menjadi tandingan baginya dalam uluhiyahnya, hak untuk diibadahi. Demikian pula sifat samadiyahnya, kebergantungan seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keagungan kibriyaihi, kebesarannya dan urusannya. Ini terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Demikian pula ya pada samadiyah, ini tauhid ar-rububiyah, dan pada azamati kibriyaihi wa sya'ni, tauhid al-asma wa sifat. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa sebagaimana tauhid ya terbagi tiga, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, demikian pula ya kesyirikan, di sana ada kesyirikan dalam hal ar-rububiyah, meskipun ini jarang sekali didapati pada umat. Kemudian ada tauhid ada kesyirikan dalam hal uluhiyah, ini yang mayoritas terjadi dari berbagai jenis kesyirikan, ya, khususnya yakni pemuliaan terhadap orang yang dianggap sebagai orang saleh sampai pada tingkat diibadahinya kuburan-kuburan mereka. Ini yang mayoritas terjadi. Kemudian tauhid al-asma wa sifat, maka di sana ada kesyirikan dalam hal al-asma wa sifat. Ya, termasuk di antara jenis kesyirikan dalam hal ini, jadi mereka yang beranggapan bahwa di dalam berdoa ya memanjatkan apa yang menjadi hajat kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harus ditempuh adanya upaya untuk mencari perantara, sebagaimana kalau kita memiliki hajat kepada pembesar di kalangan manusia, harus mencari orang-orang yang memiliki kedudukan dekat dengan penguasa itu. Ini termasuk di antara bentuk syirik di dalam al-asma was-sifat. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau At-Tawassul Ahkamuhu wa Anwa'uhu. Ya, ini dari sisi bahwa mereka menggambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yakni para pemimpin yang mereka orang-orang yang kejam, yang mau tergerak hatinya kalau ada penggerak. Ya, yang mau untuk memberikan kebaikannya hanya kalau ada tekanan. Ini syirik dalam permasalahan al-asma as-sifat. Ya, oleh karena itu kata Al-Imam Al-Albani, andai ya mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemimpin yang paling adil dari kalangan manusia, ini sudah merupakan kesyirikan. Ya, apalagi disamakan dengan pemimpin yang zalim yang mau berbuat baik hanya karena ada tekanan ataupun paksaan. Nah, perkara tauhid ini ya merupakan inti dari apa yang dikandungi dalam Al-Qur'anul Karim dan terbesarnya. Sebagaimana nanti akan kita pelajari pada mukaddimah dari Al-Imam As-Sa'di ini. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyad bi ayatihi wa burhanihi al-hadi ila jannatihi wa ridwanihi. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Persaksian bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Ya, dan ini kedudukan yang sangat tinggi, ya, mempersaksikan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, yakni yang betul-betul menjalankan tugas penghambaan dengan sebaik-baiknya, dan keyakinan bahwa beliau adalah hamba sebagaimana kita, tidak memiliki sedikitpun hak untuk diibadahi. Tidak memiliki sedikitpun hak untuk diibadahi. Kemudian wa rasuluhu, persaksian bahwa beliau adalah utusannya, yakni meyakini kewajiban untuk kita mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menaati dan menjalankan apa yang dibimbingkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya serta membenarkan dari apa yang diberitakan, kemudian tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh rasul tersebut. Al-muayyadu bi ayatihi wa burhanihi, di mana beliau ya dikokohkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong dengan ayat-ayat-Nya dan dengan bukti-bukti kebenaran kenabian-Nya, dengan mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Ya, dan terbesarnya dari mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi kita adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala jaga kemurnian ya lafaz dan pemahamannya hingga hari kiamat. Adapun mukjizat-mukjizat yang lainnya, ya maka dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka mukjizat itu pun ya terangkat dengannya. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa tidak ada satu mukjizat pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang datang sebelumnya, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali diberikan kepada nabi kita yang semisalnya atau bahkan yang lebih hebat, ya, yang lebih hebat daripada itu. Baik langsung Allah Subhanahu wa taala berikan, yakni tampakkan ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pada sebagian dari umatnya. Ataupun pada sebagian dari umatnya sebagai karamah. Dan karamah itu sendiri tidaklah diraih, didapatkan kecuali dengan mengikuti jadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ada keanehan-keanehan yang muncul dari orang yang menyelisih syariat Rasul, itu bukan karamah tetapi sihir. Ya, tetapi itu sihir. Jadi tidak ada satu pun dari mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah berikan yang semisalnya atau bahkan yang lebih daripada itu ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik langsung mujizat itu tampak pada beliau ataupun berupa karomah yang Allah berikan kepada sebagian dari umatnya. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah pada kitab beliau Al-Furqan, baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ya, sebagai contoh misalnya, di antara para nabi, ya, ada yang bisa menghidupkan kembali, ya, orang yang sudah mati. Ya. Oh, ya. Seperti Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di umat ini ada yang misalnya, ya, ini pada salah satu kejadian jihad fi sabilillah, salah seorang sahabat, ya, dalam kecamuk perang tersebut, kuda yang ditungganginya ini tertebas sampai kemudian jatuh mati seketika. Ya, kemudian sahabat tadi berdoa, ya Allah, berikan kecukupan hanya semata darimu dan jangan engkau jadikan yakni adanya budi, ya, dari seorang pun terhadap diriku. Ya, jadi ketawakalan yang luar biasa. Dia tidak ingin jangan sampai memiliki utang budi, ya, kepada seorang pun. Tiba-tiba kuda yang sudah mati itu bangun, ya. Dia naiki lagi, kemudian dia berperang sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian pulang, ya, sahabat ini bersama dengan rombongan yang lainnya sampai kemudian di rumahnya. Ya, beliau menyuruh anak lelakinya yang paling besar agar melepas perlengkapan yang menempel pada kuda perangnya tersebut. Ya, dilepas ya semuanya, termasuk tali kendalinya, pelananya. Ya, begitu semuanya sudah lepas dari kuda tadi, sebelumnya orang tadi, dari sahabat tadi berpesan, tolong dilepasi, ini karena itu kuda pinjaman. Ya. Sang anak pun heran karena taunya dia bapaknya berangkat berperang juga naik kuda itu, pulang juga dengan kuda itu. Kok dikatakan itu kuda pinjaman, ya, seperti itu. Ya, begitu semuanya sudah dilepasi, kuda itu pun tumbang, ya, mati. Ini sebagai satu contoh di antara yakni karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan buah dari ittiba umat tersebut, yakni orang tadi, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, contoh-contoh yang lainnya yang Anda bisa membaca pada kitab Syekhul Islam Al-Furqan sebagaimana yang diisyaratkan. Kemudian al-hadi ila jannatihi wa ridwani. Ya, di mana beliau merupakan al-hadi, yakni pemberi petunjuk. Petunjuk yang dimaksud yakni hidayatul irsyad wal bayan. Ya. Yakni bimbingan dan penjelasan mana jalan yang benar, mana jalan yang batil, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Ya. Pemberi petunjuk kepada jannah Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Ya, dengan seluruh jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada jannah Allah dan keridhoannya. Adapun kaitannya dengan hidayatul taufik, ya, maka ini semata Allah Subhanahu wa taala yang memegang urusannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yang engkau sangat menginginkan untuk mendapatkan hidayah, yakni terkait dengan pamannya Abu Talib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka, ya, nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya, hidayah itu taufik untuk kita bisa memeluk Islam ini. Lebih jauh daripada itu, ya, mengikuti ad-da'wah salafiyah, hendaknya betul-betul kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan di dalamnya. Karena sebagaimana yang kita lihat ya dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, berapa banyak yang berguguran di jalan dakwah ini setelah mereka mengenalnya, meninggalkan jalan dakwah ini setelah mereka mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus di atas jalannya hingga kematian menjemput kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.